بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita akan lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatul Wasabiyyah fi Tashhili Matan Al-Ajrumiyyah karya Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan Al-Kasrah sebagai alamat Al-Khafat. Kita yaitu bahwasanya Al-Kasrah sebagai alamat Al-Khafat terdapat pada tiga tempat. Yang pertama pada Al-Isim Al-Mufrad Al-Munsharif, yang kedua pada Jamak Taksir Al-Munsharif, dan yang ketiga pada Jamak Al-Mu'annas As-Salim. Taib, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu niabatul ya'i anil kasrah, al-ya sebagai pengganti dari al-kasrah. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. Kata mu'alif rahimahullah: wa ammal ya, adapun al ya, maka dia menjadi alamat untuk al khafat atau al jar pada tiga tempat. Fi thalathati mawadi, fil asma'il khamsah, pada al asma'il khamsah. Yang kedua pada atas niyah, yaitu pada al musanna. Yang ketiga ada pada al-jama', yaitu maksud jama' al-mudhakar as-salimu. Qala al-asharihu hafidhahullahu ta'ala lama intahal musannifu minal kalami alal kasrati akhada yatakallamu ala ma yanubu anha muqaddiman al-ya'a ala ghairiha fadakara annaha takunu alamatan ala khafdil kalimah niyabatan anil kasra fi thalathati mawadi. Setelah al-musannif selesai membahas kasrah ya sebagai alamat dari al-khafad, maka beliau mulai membahas apa-apa yang menggantikan dari al-kasrah ya, dengan membahas al-ya terlebih dahulu ya dibandingkan yang lainnya. Beliau menyebutkan bahwasanya al-ya menjadi alamat untuk khafdil kalimah, khafatnya al-kalimah sebagai pengganti dari al-kasrah, itu ada pada tiga tempat. Al-mawdi'u al-awwal al-asma' al-khamsah. Al-asma' al-khamsah. Famithaluha taib allati taqaddamat fi alamati ar-rafa', yaitu apa saja asmaul khamsah telah dijelaskan pada alamat-alamat rafa', ya, abuka, akhuka, hamuki, fuka, wa dzumalik. Qala famithaluha makhfudatan qauluka ushkur li abika. Ya, ushkur li abika. Misal, ushkur li abika. Ushkur fi'lun madin mabni ala as-sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Al-fa'il damir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Al-lam harfu khaf bin atau jarrin mabni ala al-qasar la mahalla lahu minal i'rab. Abika ismun mahfudun atau majrurun bi alam wa alamatu khafdihi atau jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrah li annahu minal al asma al khamsah wa huwa mudaf al kaf dhamirun muttasilun mabniyun alal fat fi mahalli jarrin mudaf ilaih. Ya, ini contoh, salah satu contohnya dengan i'rabnya. Ahwan uskur fi'il mar fi'il amr. Nah, ini harus ngopi dulu berarti. Sudah ada yang protes. Uskur kok fi'il madi. Bismillah. Uskur. Kenapa jadi fi'il madi ya? Mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Wal fa'il damir mustatir wujuban takdiruhu anta. Alam harfu khafdin atau jarrin mabni ala al-kasar. La mahala lahu minal i'rab. Abika ismun mahfudun majrurun billam mu'allamatu khafdihi atau jarrihi aliyya niyamatan al-kasra li'annahu minal asma al-khamsah wa huwa mudaf. Al-kaf damir muttasil mabniun alal fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Syahidnya di sini adalah abika. Syahidnya di sini adalah abika. Abika majrurnya adalah dengan apa? Dengan alia, karena dia minal asma al-khamsah. Taib. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala famithaluha makhfudatan, yaitu famithalu al-asma'il khamsati makhfudatan. Qauluka uskur li'abika, uskur li'abika, i'rabnya sudah tadi ya, ya uskur fi'il amr, bukan fi'il madi. Wa'tif ala akhika wahtajibi min hamiki, ihtajibi min akhiki min hamiki, ihtajibi min akhi min hamiki. Nah, coba ini jadi PR ini, ihtajibi min hamiki, coba di i'rab. Ini satu PR ya. PR yang pertama, ihtajibi min hamiki. Sekarang Kamis, berarti besok Jumat kita off dulu, libur dulu, ada kesempatan. Wahafid ala fika wastafid min dil ilmi. Wa qawluhu ta'ala id qala Yusufu li abihi wa yas'alunaka an dhil qarnaini, wa yas'alunaka an dhil qarnaini. Taib. PR-nya dua ya, ihtajibi min hamiki yang pertama, ihtajibi min hamiki. Yang kedua, wayas'alunaka an dhil qarnaini. Wayas'alunaka an dhil qarnaini. Surah Al-Kahfi ayat 83. Ya. karena di sini ada beberapa tambahan faedah insyaallah taala. Qala fa kullu ismin min hadhihi al-asma'i mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrah li'annahu min al-asma'il khamsah. Ya, masing-masing dari isim ini adalah dari min hadhil asma, dari isim-isim ini, masing-masing isim makhfudun, dalam keadaan makhfur atau majrur, lidukhuli harfil khafdi alaih, karena maksudnya harful khafat atau harful jar padanya. Wa alamatu khafdihi al-ya'u, alamat khafatnya atau alamat jarnya adalah al-ya' niyabatan anil kasrah, sebagai pengganti dari al-kasrah. Li'annahu minal asma'i al-khamsah, karena dia termasuk dari al-asma' al-khamsah. Wa huwa mudhafun wa ma ba'dahu min dhamirin aw ismin dhahirin mudhafun ilaih. Dan dia adalah mudhaf, ya, yaitu al-asma' al-khamsahnya mudhaf. Dan apa yang setelahnya, baik itu domir ataupun isim dhahir, adalah mudhafun ilaih. Taib. Tadi PR-nya apa? PR-nya 2. Ihtajibi min hamiki. Kemudian ayat wa yas'alunaka 'andil qarnaini. Ya. Di Irak, dan insyaallah ada waktu 2 hari untuk mengerjakannya, ya, maksimal. Atau kemarin yang paling banyak yang menjawab ada 4 orang, ya, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang menjawab, ya, bisa lebih banyak lagi yang menjawab, ya. Taip, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk alamat atau musanna dan jamak mudzakkar salim kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafirahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.